sekolah yang kutunggu. Tiada yang datang, ku telah lelah berdiri-berdiri menanti-nanti. Bila ku pergi bersama temanku, bukan merasa gembira yang selalu. Bila menunggu sendiri-sendiri, hatiku sunyi dan hatiku kan bernyanyi-bernyanyi lagu yang sepi. Di sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri-berdiri menanti-nanti. Bila ku pergi bersama temanku, bukan merasa gembira yang selalu. Bila menunggu sendiri-sendiri, hatiku sunyi dan hatiku kan bernyanyi lagu yang sepi.